Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi. Oh, cinta, cinta katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Oh, jadi kekasihku saja.